wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah, dalam pertemuan terakhir kita, kita sudah membaca Suratul Baqarah ayat 133 terkait ketika sebelum wafatnya Ya'qub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian ibadai sepeninggalku? Mereka serentak menyatakan, "Na'budu ilahaka." Kami beribadah kepada sesembahanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaha abaika, sesembahan nenek moyang nah, Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Baik. Suratul Baqarah ayat 133. Sekarang kita berlanjut di ayat 134. Qala As-Suyuti rahimahullah fi tafsirihi jalalain, tilka mubtada'un wal isyara ila Ibrahim wa Ya'qub wa banihima. Tilka ini sebagai mubtada' i'rabnya, kedudukannya. Ini isim isyarah yang menunjukkan kepada Ibrahim, Ya'qub, dan anak-anak keduanya. Wa unnitha, isim isyarahnya ini dalam bentuk mu'annas. Tilka, bukan zalika. Unnitha lita'nis, karena mu'annasnya lita'nisi khobarihi, karena khobarnya mu'annas. Sehingga mubtada'nya ini isim isyarahnya mu'annas karena khobarnya mu'annas. Ummatun, ini khabarnya, tilka itu adalah ummah. Ditaknis mu'annas, simisarohnya karena khabarnya mu'annas. Ummatun qad khalat ay salafat, itu yakni Ibrahim, Ya'qub dan keturunannya dan anak-anaknya, itu umat yang sudah lewat, yang sudah lalu. Laha ma kasabat minal amal ay jaza'u, baginya apa-apa yang telah mereka perbuat dari amalan, ay jaza'u, mereka sudah mendapatkan ganjarannya dari apa yang mereka jalankan selama di dunia, karena mereka umat yang lalu. Istiqnaf, Walakum al-hitab lil yahud. Dan bagi kalian, ini yang diajak bicara orang-orang Yahud, maka sabtu, apa yang kalian jalankan, apa yang kalian kerjakan, kalian nanti akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian jalankan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban amma dari apa-apa yang mereka itu menjalankannya. Mereka orang lain, ya. Kama la yus'aluna an amalikum. Sebagaimana mereka Ibrahim, Yakub dan putra-putranya tidak ditanya tentang amalan kalian, amalan Yahudi, ya. Kalian juga tidak ditanya tentang amalan mereka. Wal jumlah taqidun lima qablaha. Dan ini jumlah ini sebagai penguat dari apa-apa yang sebelumnya. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Jadi di sini membantah ucapan orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan Yakub itu berwasiat kepada putra-putranya untuk menjadi orang Yahudi, ya, sebagaimana kita bahas kemarin. Baik. Di sini Allah menyebutkan kalian tidak dimintai pertanggungjawaban dari apa yang mereka kerjakan. Mereka orang lain, orang lain juga tidak bertanggung jawab, tidak dimintai, tidak ditanya tentang apa yang kalian jalankan masing-masing. Nah, baik. Dari ayat ini, ikhwan fiddina azani wa azakumullah, bisa kita ambil beberapa faedah darinya. Suratul Baqarah ayat 134. Annal i'timad ala a'maril aba la yajdi syai'an. Bersandar kepada amalan-amalan nenek moyang itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Naam. Membanggakan, mengandalkan keturunan, ini gak ada faedahnya, ya. Sebagai keturunan Nabi, gak ada faedahnya ketika dia tidak beramal, ketika dia tidak beriman. Baik. Ketika dia tidak menjalankan amalan-amalan soleh, maka nasab itu tidak bisa dipakai untuk apa, penolong dia, ya, merasa sebagai keturunan Nabi ada jalur dari Nabi, merasa sebagai cucunya Nabi, merasa pada tubuhnya mengalir darahnya Nabi. Gak ada manfaatnya, ya, ketika dia sendiri tidak beramal soleh, ketika dia sendiri tidak beriman dengan apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, ya. Karena tidak sedikit orang-orang yang membanggakan dan mengandalkan dia sebagai keturunan Nabi, ya. Seakan-akan jika dia keturunan Nabi itu otomatis dia min ahlil jannah. Tanpa berbuat amalan apapun dia min ahlil jannah. Seakan-akan demikian. Padahal ikhwan fiddin azani wa azakumullah, tidak ada jaminan ketika dia termasuk cucunya Nabi atau nasab dia nyambung sampai ke Al-Hasan atau sampai ke Al-Husain, ya, dan dinyatakan sebagai anak cucu Nabi, jika dia tidak beriman, tidak beramal soleh, la yanfa, gak ada faedahnya, gak ada manfaatnya untuk dirinya, ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam satu surat tentang Abu Lahab, ya, ada garis keturunan, ya, masih kerabatnya Rasulullah SAW, dinas min ahli nar, sehingga semata-mata bermodalkan keturunan Nabi tanpa beramal soleh, tanpa beriman, tidak cukup, tidak ada manfaatnya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Bahkan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak dan ibunya beliau, disebutkan min ahli nar, termasuk penduduk neraka, ya. Orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bersandar, bermodalkan dengan perbuatan nenek moyang, ya, ini nggak ada manfaatnya. Nah, baik. Kemudian juga sebagian ulama ketika membawakan ayat ini, tilka ummatun qad khalat, itu umat yang sudah lampau, sudah berlalu. Ini diambil faedah untuk kita tidak berkomentar terhadap apa-apa yang terjadi di kalangan para sahabat, perselisihan di antara para sahabat, bahkan sampai dalam bentuk peperangan di antara para sahabat, perang Jamal, perang Siffin. Tilka ummatun qad khalat, itu sudah lampau. Tidak perlu untuk kita kemudian berbicara, berkomentar, menghakimi, ya, mana yang pihak yang benar, mana yang pihak yang salah. Tilka ummatun qad khalat, itu sudah selesai, sudah lampau, ya. Maka tidak perlu kita untuk membicarakan masalah itu. Semuanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Baik. Sehingga naam. Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin, ketika beliau ditanya bagaimana tanggapan beliau terhadap perselisihan di kalangan para sahabat, ya, peperangan di antara para sahabat, sampai naam mengalirkan darah di kalangan para sahabat, bagaimana pendapatnya? Beliau diminta pendapat. Nah, tentunya ucapan beliau itu akan ditunggu orang banyak, akan didengar. Maka beliau menyatakan, hadhihi dima, darah ini, taharallah suyufana minha, pedang-pedang kami, naam, dibersihkan darinya. Kita tidak boleh melukai, mengalirkan darah mereka, para sahabat. Wa nahnu nutahhiru alsinatuna minha, dan kami juga membersihkan lisan-lisan kami darinya, berkomentar tentang para sahabat, ya. Tidak perlu diperdalam, yang penting terjadi perselisihan di kalangan para sahabat. Naam. Dan tidak perlu merinci siapa yang salah, siapa yang menang. Baik. Tilka ummatun qad khalat. Itu sudah lampau. Naam. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya manusia itu akan bertanggung jawab dengan apa yang mereka amalkan selama di dunia. Bertanggung jawab dengan apa yang mereka amalkan selama di dunia. Apa yang mereka ucapkan selama di dunia. Nah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka jalankan, jika amalan baik maka mendapatkan kebaikan, jika itu amalan-amalan jelek maka mempertanggungjawabkannya. Semoga seluruh amalan hamba-hamba Allah di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Nah, baik. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Ucapan kita, perbuatan kita, nah, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika nanti hamba-hamba Allah itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkelompok-kelompok, per individu. Makanya jangan gampang-gampang lisan-lisan kita itu berkomentar, mengomentari orang lain karena ikut-ikutan, ngikuti. Oh, ini komentar demikian diikuti. Apalagi menyangkut taib kehormatan seorang muslim. A'radul muslimin, kehormatan seorang muslim itu satu lubang dari lubang-lubang neraka. Maka jangan kemudian ketika kita tidak mengetahui melok-melok menjelekkan, ikut-ikut menjatuhkan. Nanti pertanggungjawabkan itu individu-individu, tidak kelompok-kelompok. Tidak kemudian satu kelompok karena ikut-ikutan, malah ikut-ikutan. Dia mempertanggungjawabkan sendiri apa yang dia ucapkan, apa yang dia tuduhkan kepada seorang muslim. Nah, ini bahaya. Dan jika itu terkait dengan hamba-hamba Allah, ya, jika di dunia ini belum selesai, itu berlanjut nanti yaumul qiyamah. Al-hasanat wa sayiat, bayarannya, tebusannya itu pahala-pahala kita untuk membayari. Jika tidak cukup, ya kejelekan-kejelekan orang yang kita jelekkan, orang yang kita ghibai, itu akan ditimpakan kepada kita, wa'iyadzubillah. Sehingga ghibah itu asyaddu minad-dain. Ghibah itu lebih bahaya dibandingkan hutang. Berbahaya. Ketika seorang muslim meninggalkan hutang, dia enggak bisa membayar. Ada ahli warisnya, ada kaum muslimin yang lain yang bayar, selesai sudah. Nah. Tapi kalau yang dihutangi ini hutang masalah kehormatan, karena dia bicarakan, dia ghibai, gak ada yang bisa untuk nalangi selama di dunia ketika dia mati. Pembayaran nanti yaumul qiyamah, al-hasanat wa sayiat. Maka ikhwan fiddin azani wa azakumullah, jangan gampang-gampang ikut-ikutan berkomentar, terutama terkait a'radul muslim, kehormatan seorang muslim. ketika kita tidak memiliki ilmu padanya. Ya. Nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika masalahnya itu kita dengan Allah, ya, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita karena kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berat ketika kita dengan hamba-hamba Allah. Antara kita dengan hamba-hamba Allah belum selesai di dunia, berlanjut di akhirat. Orang-orang yang menghibai, membicarakan saudaranya, itu kafarohnya minta halal. Meminta halal kepada orang yang dihibai jika orang yang dia bicarakan itu sampai mendengar ucapan dia. Ketika belum sampai kepada orang yang dihibai, maka kafarah hibah itu kita puji-puji dia di tempat yang kita jelek-jelekkan dia. Kita hibai dia. Dan ini berat, ya. Ini berat. Nah, makanya sampai kemudian dari salah seorang salafun saleh, ya, sampai bernazar, kalau aku menggibai seseorang, aku akan puasa sebagai gantinya, ya. Tapi ternyata tidak bisa menahan untuk berhenti ghibah, meskipun setiap ghibah puasa, kafaronya puasa, puasa. Tapi terus tidak bisa ngerem itu. Apalagi sudah menjadi kebiasaan, apalagi teman jeleknya itu, teman-temannya teman-teman jelek, teman ngerumpinya, ngumpulnya, ya. Tidak ngumpul kecuali pasti membicarakan orang lain. Sampai akhirnya menyatakan, aku pun berazam kalau aku menggibai seorang, aku akan bersedekah dengan 1 dirham kafarahnya, ya. Maka dengan itu selesai, dia bisa tidak menggibai orang lain karena saking emannya kalau sampai sedekah dengan 1 dirham. Ini sampai sedemikiannya, ya, upaya untuk tidak terjerumus dalam membicarakan orang lain. Nah, maka setiap hamba-hamba Allah laha makasabat, baginya apa yang dia jalankan, mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan, bukan orang lain. Oh enggak, saya dulu cuma ikut-ikutan. Lah, kamu harus bertanggung jawab karena kamu yang ngomong, karena kamu yang nuduh, ya, kamu yang memfitnah. Baik. Walakum ma kasabtum. Enggak ada kaitannya kita dengan orang lain, kita mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban kita sendiri. Nah, ini khani bidina azani wa a'azakumullah. Baik. Dan juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya umat yang terakhir itu tidak akan ditanya tentang amalan umat-umat yang terdahulu. Umat yang terakhir tidak akan ditanya tentang amalan-amalan umat yang terdahulu, enggak ada kaitannya. Umat terdahulu berbuat jelek, ya enggak ada kaitannya dengan umat yang datang setelahnya. Bapaknya ahli maksiat, cucunya yang enggak ada kaitannya, enggak diminta pertanggungjawabannya. Nah, Tetapi terkadang yang terdahulu itu bertanggung jawab dengan orang-orang yang setelahnya. Ketika orang-orang setelahnya itu berbuat kesalahan dengan andilnya, dengan andilnya. Nah, dia seorang pencipta kebid'ahan, kemudian dicontoh, ditiru orang-orang yang datang setelahnya, maka dia bertanggung jawab juga. Orang yang terdahulu bertanggung jawab terhadap orang yang datang setelahnya, karena perbuatan dia, karena ulah dia. Nah, ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Baik. Ini ya, yang terakhir enggak diminta pertanggungjawaban orang-orang yang sebelumnya. Tapi yang sebelumnya ini terkadang diminta pertanggungjawaban dengan apa yang terjadi setelahnya. Karena mungkin dia punya andil di situ. Ya. Nah. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah bahwasanya isbatu sual, menetapkan adanya permintaan pertanggungjawaban nanti yaumul kiamah. Naam. Setiap orang kullukum mas'ul. Setiap orang itu mas'ulun, dimintai pertanggungjawabannya. Baik. Maka ini bisa diambil faedah agar kita senantiasa berhati-hati dengan apa yang kita perbuat atau apa yang kita ucapkan. Jangan kemudian menjadi orang yang yatba'u kullana'ik, mengikuti setiap orang yang berteriak, mengikuti angin. Orang-orang ini ngomong apa diikuti. Nah, dalam keadaan dia tidak paham, ini benar apa salah. Yang penting ngikut, tidak berdasarkan ilmu apa yang dia jalankan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Ya. Baik. Surah Al-Baqarah ayat 134. Nah, sekarang kita masuk di ayat berikutnya. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu, dan mereka menyatakan, kunu hudan, jadilah orang Yahudi kalian. Ini orang-orang Yahudi yang menyatakan, jadilah kalian orang Yahudi. Au Nasoro, yang Nasoro menyatakan, jadilah kalian orang Nasoro. Jadilah kalian orang Nasoro. Waqalu, waqalu ini kembalinya kepada Yahudi dan Nasoro. Yang Yahudi menyatakan, jadilah kalian orang Yahudi. Tahtadu, kalian akan mendapatkan hidayah, kalian akan mendapatkan petunjuk. Baik. Tahtadu. Tahtadu. Kunu hudan au nasoro tahtadu. Tahtadu ini i'rabnya jazm. i'rabnya dia jazm jawabul amr kunu, ya, jawaban dari perintah kunu, jadilah orang Yahudi, kata orang Yahudi. Yang Nasoro, jadilah orang Nasoro, ya, sama-sama promosi agamanya. Tahtadu, kalian akan lurus, dapat hidayah, kalian akan benar, ya. Baik. Au lit tafsil, au di sini au Nasoro untuk tafsil. Wa qailul awal, orang yang menyatakan yang pertama, kunu hudan Yahud Madinah, itu orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Wa tsani Nasara Najran, yang menyatakan Nasara kunu Nasara, itu orang-orang Nasrani di Najran. Qul, kata Allah, qul lahum, ya Muhammad, katakan kepada mereka, kata Allah, bal nattabi millata Ibrahim hanifah, ya, bahkan ikutilah agamanya Ibrahim yang hanif, yang lurus. Hanif halun min Ibrahim, hanif ini hal, keadaannya Ibrahim. Apa makna hanif? Ma'ilan anil adiyan kulliha ila dinil qayyim, berpaling, ma'il, berpaling, nyimpang, ya, menyimpang dari agama-agama semuanya menuju agama yang lurus, itu namanya hanif. Inilah agamanya Ibrahim. Dia menyimpang dari seluruh agama yang salah menuju agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan orang musyrikin. Ibrahim bukan orang musyrikin. Naam. Allah perintahkan ikutilah milahnya Ibrahim, dijawab. Jangan menjadi orang Yahudi, jangan menjadi orang Nasoro, ya, jangan penuhi apa panggilan mereka, tapi jadilah, ikutilah milahnya Ibrahim yang hanif. Milahnya Ibrahim itu apa? At-tauhid, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milahnya Ibrahim itu Islam. Jangan jadi orang Yahudi, jangan jadi orang Nasoro, ya. Mereka berdalih, loh, Yakub itu berwasiat kepada anak-anaknya agar menjadi orang Yahudi, ya. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Wa ma kana minal musyrikin, Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Dari ayat ini, Suratul Baqarah ayat 135, bisa kita ambil faedah bahwasanya ahlul dhalal yad'una ila dhalalihim, orang-orang yang sesat itu mengajak orang lain untuk mengikuti kesesatannya. Ya. Kunu hudan tahtadu, jadilah kalian masuklah ke dalam agama Yahudi, kalian akan selamat promosi, ya, kesesatannya. Ahlul dhalal itu mengajak orang-orang untuk masuk ke dalam kesesatannya, dan yad'una fil khair, mengaku-ngaku dia itu orang baik, ya, mengaku-ngaku dia itu orang baik. Nah, sangat yakin apa yang dia berada di atasnya itu al-haq, menyeru orang lain untuk mengikutinya, bahkan berwasiat untuk melanjutkan perjuangannya. Sampai-sampai seorang teroris Khawarij ketika dieksekusi oleh penguasa berpesan, lanjutkan perjuanganku. Dalam keadaan dia berada di dalam di atas kesesatan, mati dieksekusi masih berwasiat lanjutkan kesesatanku kepada orang-orang lain. Yakin dia apa yang dia jalani itu al-haq. Ini ikhwan fiddin azali wa a'azakumullah. Sehingga tidak ada al-batil itu yang merasa dirinya di atas kebatilan, bangga dengan kebatilannya, mengajak orang lain untuk masuk ke dalam kebatilannya. Yang Yahudi ngajak masuk ke dalam Yahudi tahtadu, kalian akan selamat. Yang Nasoro ngajak untuk masuk menjadi orang Nasrani, kalian akan selamat. Masuk Nasoro, kalian bebas berbuat dosa karena dosa kalian ditanggung oleh bapak kita, penebus dosanya. Tahtadu. Nah, semua mengajak kepada kesesatannya dan mengaku di atas kebaikannya. Baik. Ini khani fi dina azani wa a'azakumullah. Nah. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap orang yang mengajak kepada kesesatan, dia itu serupa dengan orang Yahud wan Nasoro. Setiap penyeru kesesatan, dia itu serupa dengan orang Yahud wan Nasoro. Nah, bukan berarti mengkafirkan ya, hati-hati, bukan. Serupa itu tidak harus sama hukumnya kafir. Oh, berarti kamu itu menganggap kita itu kafir, kayak orang Yahudi misalnya. Yang misalnya orang-orang Yahudi itu orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Sehingga ketika ada orang yang berilmu kemudian kok perbuatannya tidak cocok dengan ilmunya, kemudian ini sama dengan orang Yahudi. Oh, berarti kamu mengkafirkan saya. Nah, tidak mesti. Ya. Penyerupaan itu tidak mesti kemudian menghasilkan dia itu dihukumi sama kafirnya. Tidak. Ya. Ada amalan-amalan jahiliyah yang tidak menjadikan pelakunya itu kafir, tapi amalan jahiliyah. Misalnya niyaha. Ya. Ketika ada yang meninggal, kemudian dia meratap, meraung, menangis keras-keras, merobek pakaiannya. Ini amalan jahiliyah. Tapi tidak menjadikan pelakunya kafir, karenanya tidak. Ya. Baik. Sama. Ya. Ada orang-orang menyeru kepada kesesatan. Itu sama dengan Yahudi wa Nasoro, menyeru kesesatan. Bukan berarti dihukumi kafir ya. Tinggal dilihat kesesatannya itu apa. Kan berkelas-kelas, bertingkat-tingkat. Nah, baik. Ada para da'i yang menganjurkan untuk para wanita keluar rumahnya, mengagung emansipasi wanita ya. Membuka apa cadar-cadar mereka karena menghalangi pergerakan aktivitas ya. Ini seruan ila dolal ya. Seruan dalam kesesatan serupa dengan Yahud wa Nasoro, tapi tidak bisa kemudian itu dinyatakan kafir ya. Nah. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Baik. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Ibrahim alaihi salam. Pertama, Allah perintahkan untuk kita mengikuti milahnya Ibrahim. Diperintahkan kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Berarti beliau sebagai imam yang diikuti. Naam. Kemudian hanif. Hanifan, hanif, menyimpang dari kesyirikan. Hanif. Kemudian wa ma kana minal musyriki tazkiyah dari Allah. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk golongan orang-orang musyrik. Ya. Pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin, ini menunjukkan kepada kita tidak mungkin Nabi itu mensekutukan Allah. Tidak mungkin Nabi itu berbuat syirik. Maka naminal musyrikin, siapapun nabinya, bukan terkhusus Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi itu sosok pilihan Allah dari begitu banyaknya umat manusia, ya, dipilih sosok yang istimewa untuk mengemban risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya bukan seorang musyrik, ya, berbuat kesyirikan. Juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita agamanya Ibrahim, milahnya Ibrahim itu afdhalul milal, agama yang terbaik. Karena Allah perintahkan bal millata Ibrahim hanifa. Nah, kemudian juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya Yahud dan Nasara itu bagian dari orang-orang musyrik. Wa ma kana minal musyrikin, beliau bukan golongan orang-orang musyrikin. Bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ini bantahan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kepada orang-orang Yahud dan juga orang-orang Nasara. Naam. Kemudian qulu, di ayat berikutnya katakan khitab lil mu'minin, kata mu'allif rahimahullah As-Suyuti, qulu, katakan, yang diajak bicara, yang diperintahkan itu orang-orang yang beriman. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Minal Quran, dari Al-Quran. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Minas suhufil asr, dari suhuf, lembaran-lembaran. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, yang diturunkan kepada Ismail, Ishaq, Yaqub dan al asbat. Auladih, asbat itu anak-anaknya. Wa ma utiya Musa, dan apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam minat Taurat. Wa Isa minat Injil, dan juga apa yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi di Rabb mereka. Minal kutub wal ayat, dari kitab-kitab, baik yang disebutkan namanya maupun tidak. Wal ayat, ayat ini maknanya mukjizat-mukjizatnya. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari kalangan mereka. Tidak boleh mengkufuri, mengingkari seorang nabi pun. Ya. Ketika mengingkari satu orang nabi dianggap mengingkari seluruh para nabi. Nah. Banu'mina bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, beriman dengan sebagian dan mengkafiri sebagian. Kal Yahud wan Nasoro, seperti orang Yahud dan Nasoro yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi. Ya. Naam. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri kepadanya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kulu, katakan, untuk beriman kepada Allah, kepada apa-apa yang Allah turunkan kepada para anbiya, ya. Dan tidak boleh untuk membeda-bedakan. Baik, dari ayat ini bisa kita ambil faedah wajibnya beriman kepada Allah. Qulu amanna billah. Nah, kemudian juga perintah untuk beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya. Naam. Baik itu ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu yang termaktub tertulis dalam Al-Qur'an, dalam kitab-kitab suci. Dan kauniyah itu yang terjadi di alam ini, ya, ayat-ayat kauniyah. Kemudian juga dari ayat ini wajibnya beriman kepada seluruh para anbiya war rusul. Tidak boleh memilah-milah dan memilih-milih. Ya, diimani semuanya. Nah, yang disebutkan namanya tertentu diimani, yang tidak tahu kita namanya juga diimani secara global. Baik. Kemudian juga dari ayat ini bisa diambil faedah wujubul ikhlas lillahi azza wa jalla, wajibnya ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami berserah diri hanya kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah, ya. Beberapa baik faedah yang bisa kita ambil dari tiga ayat yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.